Yang kedua siapa? Yang ibadahnya enggak akan diterima Allah, doanya enggak akan diijabah Allah, dan di akhirat enggak bisa menerima syafaat. Para istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, membebani suami di luar batas kemampuan. Padahal suaminya benar. Aku enggak bakal suami salah. Nyapo kok bakal suami salah. Jadi istri yang suka menyakiti hati suami, melukai perasaan suami, membebani suami di luar batas kemampuannya, ibadah ra ngira diterima ya Allah. Dungo kaya apa gak ngira disembadani. Sukno akhirat gak iso nampa syafaat. Malah kan Nabi cerita, sukno akhirat ana wong wedok, wong wedok, wong wedok, gak rupa wong, gak bentuk wong. Ndase kuwi ndas celeng. Ya ndas ngono ae kok. Nang awake kuwi khimar, dadi ndase celeng awake jaran. Sapa kuwi? Ya istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami. Wong lanang seneng cocok. Cocok. Wis ora usah nuturi. Nyang omah kok bojo rewel, ora krungu pengajian kae kowe. Cocok ora rugi ngundang larang-larang. Ya pengen murah ya aja ngundang aku, ya ketua RT-mu dhewe iki kon ceramah. Ono ana ukurane dhewe-dhewe kok. Yo ngerti to nek rupa ku yo nggawa rega. Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo ngomong GR? GR kok mbok tunggu niki bar maghrib. La illallahu wahdahu la syarikalah al-malikul allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabul kurama, para alim, para kiai, bunyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan yang mewakili Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Bandar Ramil berikut para anggota, kepala desa, para perangkat desa, BPD, LBMD, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia bersama sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, yang kita cintai, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, silaturahim yang kita laksanakan malam hari ini mudah-mudahan membawa barokah. Janjine Kanjeng Nabi dan itu pasti benar. Tiang niku yen sregep silaturahim ditambahi ganjarane, ditambahi sedulure, ditambahi rizkine, ditambahi umure. Silaturahim berasal dari dua kata, silah dan rahim. Silah niku maknane nyambung, ketemu langsung. Berarti nek ketemune gak langsung lewat HP, dunia maya, media sosial niku berarti mboten silah. Rahim niku maknane sanak sedulur. Berarti nek silaturahim ketemu langsung nyambung sanak nepung sedulur. Ar-Rahim niku dipundhutke saking asmane Gusti Allah. Mula wong sing nyambung rahim, nyambung sedulur, nyambung sanak, sambung kalih Gusti Allah. Allah sing kagungan jagat, sing ngatur urip. Lah wong niku nek iso nyambung nang Allah mesti kepenak, mesti mulya uripe. Mbok ra dikatekke kok. Lah nek mutus rahim, medot sedulur, medot sanak, berarti putus hubungan kalih Gusti, pedot kalih Allah. Mang bayangke, lha wong kok pedot karo sing ngatur urip, karo sing duwe jagat, mesti rekoso, mesti sangsara uripe. Mila wau kula ngaturke wasiate Kanjeng Nabi, kek kula panjenengan ken ngatah-ngatah kileh silaturahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambahi umure. Tambah umur itu bisa bermakna hakiki. Memang umurnya ditambah. Orang yang rajin silaturahim, katahleh nyambung seduluran. Seduluran bukan hanya karena ikatan darah, tapi seduluran mergo seakidah, seduluran mergo sedaerah, seduluran mergo setanah air, seduluran mergo sesama makhluke Gusti Allah. Iso ditambah hakiki. Umpami kok wonge niku janjane ditakdir mati umur 70 tahun, ning mergo wonge sregep le silaturahim, takdir mati 70 tahun niku dibusek kalih Gusti Allah, diganti takdir mati 70 tahun apa 75 tahun. Niku maknane ditambahi secara hakiki atau ditambahi secara majazi. Umure panggah mati 70 tahun, ning sing tambah barokahe, manfaate, nilai ibadahe, nilai kesaenane. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lajeng ditambah rezekine. Bisa bermakna hakiki, memang rezekine ditambah secara nominal dan jumlah langkung kathah. Bisa rezekine panggah semono iku sesuai ketetapan, tapi sing tambah niku manfaate maslahae keberkahane. Paling boten tiyang nek sregep silaturahim niku rezekine didamel lancar. Sale Bapak Ibu, rezeki niku ana sing gampang, ana sing angel, ana sing lancar, ana sing seret. Niki dipirengke mboten to? Dadi rezeki kuwi ana sing dalane gampang tur lancar, ana sing dalane angel tur seret. Padha-padha rezeki, ana sing gampang, trimo ngomong sak jam ngono hasilnya wis ketok. Ngalang-alangi ngedos telung wulan. Ana sing angel dalane peteng dengan pekungkungan rakaro-karuan lagi entuk rezeki. Ngoten maksude. Dadi sampean aja salah memahami lho nggih. Rezeki lancar kuwi ora kok terus duwite akeh, donyane sarat-arat nganti iso tuku balai desa. Iso tuku bledek. Mboten. Tekane kuwi gampang, dalane niku gampang, lancar. Podo-podo duit 100.000 niku ana sing entuke gampang, ana sing entuke angel, ana sing lancar, ana sing seret. Padahal podo 100.000 ne, ana sing mung trimo ditarik sithik, srit, ngono kuwi wis kena. Ana sing dibuwetot niku angele ora karuan. Tarik ora kena, tarik ora kena, geyet no cethok nembe kena. Podo karo Bapak Ibu jenengan bedol telo niku lho. Kan ora mesti to, telo niku ana sing bedolane gampang. Dibatek prul metune sak lengen-lengen. Ana sing bedolane alot eram. Batek nganti ndegek-ndegek, mendeng-mendeng, melet-melet, ora kena. ngundang koncone papat jembatek bareng geblak kabeh geradak katut sak lemah-lemahe mengoyot tok ra ono isine. Ya tunggale ibu-ibu Mbak Barno niku lho. Kan ora mesti to Bu. Kadang bayine gedhi ram. Bobote 12 kilo patang on. Sopo ngomong dane dalane? Kok mbayangke tekan kono to. Gawe contoh yang mesti san digiatke. Neng metune gampang, lunyu wis lahir. Wong ibune trima watuk, bayine mencolot dhewe. Ana sing bayine cilik wing 6 on. Tapi ibune leh nglairke nganti meluntir-meluntir. Ngosek-ngosek ora karuan ngelarani 3 dina 3 bengi. Bareng metu wireng cilik jemburis pisan. Ngkelotak ngono. Terus barokah silaturahim niku gampangke amale diterima Gusti Allah, ibadahe ditampi Allah, dungane dikabulke lan diijabahi Allah, ten akhirat gampang nampi syafaate Rasulullah. Bu. Bu. Nek mutus silaturahim angel mlebu swarga. Wong kanjeng Nabi ndawuhke, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Ora bakal iso mlebu swarga wong sing mutus seduluran medhot sana. Yen nyambung seduluran nepung sana niku gampangke ibadahe ditampi, dungane disembadani, ten akhirat disyafaati Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ngemotake melih ana wong telu niki ibadahe ngapi kaya ngapa amal saleh sae kados napa kemawon mboten kinten ditampi dening Allah. Leh ndonga ngguguk-ngguguk nganti nangis-nangis mboten ngira disembadani dening Gusti Allah. Bahkan ten akhirat mboten saged nampi syafaate Rasulullah. Janjane arep disyafaati karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi maringi ning tiange mboten saged nampi. Wong telu niki kula aturke kersane dipun hindari pun ngantos kula jenengan kagolong jumlahe wong telu niki. Paham? Astagfirullahaladzim. Wong kene iki ayu-ayu kok oon ya. Sopo wae nomor siji akul waliden, anak yang durhaka kepada kedua orang tua ibadahe apik kaya apa sholate khusuk khuduk ngelafatke niat usut usut us us us us us usut leh takbir medeni wong Allahu Akbar sujud isui sekali sujud ibatuk mentol telu sujud pindu mentol nem jadi rampung sholat gak rupa-rupa rai poso bendino sodakoh nyahnyoh zakat orang mekakat maca Quran sak dalan-dalan wiritan turut ratan haji wis saben taun budal berangkat umroh seminggu ping 5 iso omahe Mekah kok. Tapi dia menyakiti orang tua, zalim sama orang tua, enggak mau hormat takzim dan memuliakan orang tua, menentang orang tua, menyengsarakan orang tua. Dia hidup enak, berkecukupan, padahal orang tuanya menderita, dia mentala. Mentolo kuwi lho. Ngalah wis kadung. Anak ngono kuwi ibadah ora ngira diterima Allah. Walaupun pintere sundul terop saking pintere sampai iso ngeraji entut ngeraji angin ini saya penak ini ngeraji entut orang bakal diterima Allah. Donga mboten kira disembadani Allah ten akhirat orang bakal iso nampi syafaat Rasulullah. Ini wajar wajar soale mboten enten tiyang sepuh mboten wonten anak leres Jadi lewono anak kok nganti geger karo wong tuwa, tukaran karo wong tuwa, ribut karo wong tuwa. Diapak-apake sing salah anak. Walaupun secara zahiriah wong tuane salah. Soale hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak kepada orang tua, itu undang-undangnya cuma ada dua pasal. Pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila orang tua bersalah, kembali ke pasal 1. Halo? Halo? Lumrah ora ana wong tuwa, ora ana anak. Duka lek mriki enten wong sing tanpa wong tuwa, orang-orang bejudus teko lemah. Apa meletek teko watu. Mula salawase anak ora bakal iso bales budi nyang wong tuwa, enggak akan mungkin bisa menjalas jasa orang tua. Kenapa? Soale wong tuwa tau gembol anak, anak ora tau gembol wong tuane. Wong tuwa tau ngeden ngetokke anak, anak ora tau ngeden ngetokke wong tuwa. Wong tua oleh ngeramut anakku suwi ge ikhlas. Anak ngeramut wong tua ki mung sedelok ge ora ikhlas. Wong tuane lara ya anak sak duluran iso rebut gegeran kok. Ya kowe sing ngeramut mak. Wong kowe sing bagiane paling akeh kok. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, kula ngerti wonge teko kok. Pokoke wonge kudungan. Kudunge piye? Ireng kudunge. Halo? Halo? Ya Allah. Ini orang tua ngeramut anaknya orang-orang kan jaluk imbalan. Le, saya lagi mas jadi polisi. Ibu ngeramut saya 20 tahun nyekolah ke, saya lagi ijoli sedina saya ketewu rauno. Wuih, orang tua ngerumat anak saya sing dinteni uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tuwa iki mek karo ngenteni matine. Orang tua merawat anak itu yang ditunggu kehidupannya. Tapi kalau anak merawat orang tua itu sambil menunggu kematiannya. Kadang-kadang doane lara ngono, ya Allah. Lah ndonga. Ya Allah Gusti, lek panjenengan paringi saras enggal disaraske. Lek panjenengan pundhut nggih nang dipundhut. Ngene cara jawane, ya Allah, aja suwe-suwe nang game lah ngono to. Wong tuwa iki gelem ngenteni sengsarane anak, ngenteni lorone anak. Ning anak ora ngira gelem ngenteni lorone wong tuwa. Nek wong tuwa ki duwe anak ki awake panas. Suwengi ora turu leh nunggu nggih mboten Bu. Nggih. Nangis-nangis ten Allah, ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni sakite anak kula, sing penting anak kula saras. Ya saiki nek anak ra ngira, jajal sampean misale duwe bapak wis pikun, sampean gelem genteni pikune. Ya Allah Gusti, kula mawon sing pikun, bapak kula nang saras ngono. Wong tuwa ki duwe anak kok irunge pilek buntu, gak iso ambekan, perkara bek umbel, diapake? Disedot, dicucup. Ayo sampean Bu jajal, bapak sampean umbele meler, bapak rene tak dilatane ngono. Lah wong tuwa kuwi sapa wae? Satu, abul jasad, wong tuwa kandung sing ngeramut jasmani. Dua, abur ruh, guru, kiyaine, bunyaine sing ngeramut rohani. Telu, sing maringi bojo, tegese mara tuwa. Mula mara tuwa ya kudu takzim hormat bekti nyang wong tuwa. Mriki enten, mantu lho kudu apik karo mara tuwa. Wonten mboten mantu sing jotak gak rukun gak wawuh elek karo mara tuwa? Wonten mboten? Jenenge sapa? Kadang omahe lopet dempet karo mara tuwa. Ngono nang ora rukun kok. Ya Allah, ya Allah. Kok pasar tuku anggur merah nu mara tuane ya ora diparingi. ke anake lek mangan telap telap ketok mbae. Nduk, kok mangan anggur merah, Nduk? Iya, Mbah, enak kok. Entuk tekan tindo, buke ke pasar to Mbah tuku anggur merah. Akeh, Nduk. Akeh, Mbah, tapi dilebokno kulkas. Ya Allah. Wes kuwi wae. Yo yo. Bu. Bu. Mara tuwae hukume ya padha karo wong tuwa wajib dimulyakno. Apa maneh ibu-ibu kudu ngalah karo mara tuwa. Tapi ibu-ibu niku mboten purun. Malah banyak istri yang menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya sendiri. Padahal suami itu haknya orang tua, bukan haknya istri. Artinya suami harus lebih memprioritaskan orang tuanya daripada istrinya. Podo pentinge, istri penting, wong tua penting. Ning bagi suami luwih penting wong tua daripada istri. Beda dengan istri. Kalau istri itu haknya suami, bukan haknya orang tua. Karena waktu nikah sudah diserahkan oleh orang tuanya kepada suami, maka istri harus lebih mementingkan suami daripada orang tuanya. Lah sekarang banyak istri-istri yang tidak rela suaminya berbakti dan mementingkan orang tuanya. Mungkin lanang maringi duit ibu ngono diurus. Bukai piro makmu mau bukai piro, heh? Bukai piro, wes, weh no makmu kabeh kono, usungi rono kabeh, karena kabeh, wes klambimu nanti usungi rono, sarungmu, bantalmu, engkau bengi nang kelon karo makmu kono. Ibu, maaf, perempuan-perempuan solihah. Calon-calon bidadari surga itu adalah yang merelakan suaminya berbakti kepada orang tuanya, ikhlas dan rela suaminya lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Ikhlas bungge? Ikhlas bungge? Iki desone apa to iki? Muren. Wong Muren wong Ketandan ikhlas nggih? Terus misalnya bapak ini kalau bu bojok sampean di duit 10 juta sampean sebagai istri diparingi 3 juta terus sing 7 juta diparing ke ibu ini ikhlas gak ya? Sing 7 juta diparing ke ibu mertua sampean sampean diparingi 3 juta ikhlas gak ya? Yang menunggui yang marah ke angel melebus warga kudu ikhlas suami lebih mementingkan orang tua daripada istri. Bu umpama bojo sampean iki lho nduwe duit 1 juta sampean sebagai istri diparingi 300.000 nah sing 700.000 diparing ke ibu mertua sampean ikhlas mboten? Sapa ngomong tak jotos mo? Tamane ora ikhlas yo angel mlebune swarga. Dadi wong wedok sing apik kuwi ngono, yen diparingi duit, kang kale-kale bapake ngomong, "Pak, aku kok sampean paringi duit ngene iki buke sampean paringi apa ora?" Lek buke sampean paringi aku yo gelem nampani duit iki. Lah nek buke gak sampean paringi, aku mau nampani, Pak. Mboten nggih? Pret. Taman kok ditukokke gelang yo ngono. Ya, aku sampean tukoke gelang niki buke sampean tukoke apa ora? Aku gelem nganggo ya, tapi ya gelange buke sampean tukono luwih gedhe. Lek gak ngono ora gelang-gelangan ya wis. Ngoten nggih? Nek iki ra trimo pret, pret, pret, pret. Zaman kok mau arep dijak umroh karo bapake. Zaman iku kudu matur, ya aku sampean jak umroh niki, ibu sampean jak ora. Nek karo ibu aku ya gelem ya, nek gak karo ibu aku mau. Lah nek duwe ngepas ya padha-padha, sampean karo ibu ae aku gak usah. Penting ibu yang timbang aku. Ibu sing ngerumat sampean mulai cilik rekosone ra karuan. Aku ketemu sampean ni sampean wis siap pake kok. Ngoten nggih? Bapak sampean lek di bojo model kaya ngono kuwi bejo-bejone wong lanang, Pak. Wanita seperti itu, istri seperti itu yang memuliakan dan membahagiakan sampean dunia akhirat. Sampean lek di bojo model ngono kuwi, Pak, aku pesen rumat sing apik. Saestu wong wedok kaya ngono kuwi, Pak, pokoke urung mati, estu aja dikubur dhisik. Yang kedua siapa? Yang ibadahnya enggak akan diterima Allah, doanya enggak akan diijabah Allah, dan di akhirat enggak bisa menerima syafaat. Para istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, membebani suami di luar batas kemampuan. Padahal suaminya benar. Aku enggak bakal suami salah. Nyapo kok bakal suami salah. Jadi istri yang suka menyakiti hati suami, melukai perasaan suami, membebani suami di luar batas kemampuannya, ibadah ra ngira diterima ya Allah. Dungo kaya apa gak ngira disembadani. Sukno akhirat gak iso nampa syafaat. Malah Kanjeng Nabi cerita, sukno akhirat iki ana wong wedok, wong wedok, wong wedok, gak rupa wong, gak bentuk wong. Ndase kuwi ndas celeng. Ya ndas ngono ae kok. Nang awake kuwi khimar, dadi ndase celeng awake jaran. Sapa kuwi? Ya istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami. Wong lanang seneng cocok. Cocok. Wis ora usah nuturi. Nyang omah kok bojo rewel, ora krungu pengajian kae kowe. Cocok, ora rugi ngundang larang-larang. Ya pengen murah ya aja ngundang aku ya ketua RT-mu dhewe iki kon ceramah. Oh ya ana ukurane dhewe-dhewe kok. Ya ngerti to nek rupa kuwi ya nggawa rega. Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo ngomong GR? GR kok mbok tunggu niki bar maghrib. Udahlah jujur ngaku aja kalau kamu sayang aku. Aku ngerti kok. Makasih. Halo. Halo. Sing wong wedok mesti nesu gak seneng. Kiai tepak telek. Ngapunten, ngapunten. Ah saiki gantian. Yo biar fair. Para suami, wong lanang-lanang rungokke. Suami-suami yang suka melukai perasaan istri, menyakiti hati istri, maka akibatnya aku urung tahu krungu keterangannya. Yuk gak tak sampeke wong urung tahu krungu. Golek tak sampeke malah salah kabeh. Wong wis sakmono ae. Nek wong wedok ora perlu ngerti dalil-dalil ngono kuwi. Gawat. Wong wedok ora ngerti dalil wong lanang kalah. Pemane wong wedok ngerti dalil, sing lanang nyonyor. Mulane bro, kowe nek urung rabi esuk tak pesene golek bojo, golek wong wedok sing oon-oon ae ya. Gampang diapusi. Wong wedok iki masyaallah ya teliti ya jelimet. Tapa gak ngono ora ndek dhuwit niku ya sak klambi, sak celana, dompet, ngantek kopiah lho dioperasi. Sopo ngomong pengalaman pribadi? Sorry, istri aku gak kayak gitu. Sing nomor telu, wong sing mutus silaturahim. Walaupun ibadah wapik, tolak ambil Allah. Yamkutullah qalti arrahimin walau mata jawfal Ka'bah. Allah melaknat orang yang mutus silaturahim, medot seduluran. Walaupun wong mau mati niwi nembe ibadah nang jerone Ka'bah. Masyaallah. Melane kula sampean wong Jawa ya, aja nganti ninggal jawane, nggih? Nggih? Kadang-kadang melalui filosofi tembang kita diingatkan. Itu karyane para wali yang penuh filosofi agami. Soale nek langsung diduki ayat Quran tuki hadis urung iso nampa. Wong nguren wong ketandan ini kan urung iso nampa. Soalnya IQ-ne kan rendah-rendah. Lho ngono kuwi nek diomongi. Ya to. Nek langsung dituki qala ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam ora mudeng wong urung seneng ngaji mbiyen, urung kenal agama mbiyen. Mula yo diajari agama melalui senengane apa? Senengane budaya yo, masukkan agama melalui kultur budaya. Senengane kesenian, sisipkan agama, filosofi-filosofi islami lewat media kesenian. Nah iki cerdase. Dadi gambarane ana wong kok umpama ora doyan duren. Kuwi aja disuguhi rupa duren, dipaksa-paksa dilotek-lotekke, nesu wonge, iso raimu diasap kulit duren. Piye carane supaya duren dikonsumsi? Ah, termasuk ngono kuwi. Aja diparingi wujud duren, wong mambu enek kok diolah dalam bentuk lain. Ditambahi bahan ya tepung ya telur apa ngono gawe roti paringi kandungan duren. Sithik wae dhisik. Suguhke roti rasa duren. Engko nek wis mulai doyan tambahi kandungan durene. Doyan meleh, tambahi meleh kandungan durene. Engko suwe-suwe rak doyan duren. Kathah ngoten niku. Wong kula gadah kanca sing biasane kula jak nek kula ten luar Jawa. Ngoten niku awale mambu duren tok mumet-mumet ndase. Aku tak lokke akhire belajar sithik-sithik wah saiki gak mesti ra karuan. Halo. Lah nek bocah cilik kok senengane es, ya gawe es krim, es krim rasa duren. Asale ora doyan iso malah doyan. Paham? Nek langsung dituki rupa ngaji, rupa ayat suci, rupa hadis nabi, ora doyan kok sean. Aja. Lho, ayat suci, hadis nabi, ajaran agami kuwi diolah, dikemas dalam bentuk lain, suguhke, ora doyan. Kok nek wis doyan, baru disuguhi. Ngoten lho, paham ngoten? Paham nggih? Iki hebate. Mula para wali niku nganti yasa tembang, ana tembang lir-lir, ana gundul-gundul. Ayo to, gundul-gundul. Ana cublek-cublek. Ana sluku-sluku. Ana turi-turi. Ngono kuwi filosofi agami perlu ditanamkan kembali ke anak-anak kita. Lah anakmu trimo mbok rungoni lagu bojo galah. Tali kotang, tali sempak, tali katok. Kula dadine yang jeplok-jeplok uteke ngono kuwi anakmu. Mbok lagu kuwi aja mbok anggap sepele, kadang membentuk karakter. Makane kula ya seneng ngritik. Kadang ada nyanyian itu yang enggak mendidik, artine ini orang genah. Mau bocah setek diulangi nyanyi, serang ke kiri, serang ke kanan, tra la la la la la la la la. Wong sik cilik diulangi serang. Padahal pendidikan dasar kudu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Niki kok diulangi serang ke kiri, serang ke kanan, gedene dadi pelakor anak. Uripe ora gelem lurus serang serong ngono. Kadang diulangi kurang ajar yang wong tua. Kaya lagu kae ayo tiroke Bu sing niroke tak dongake rezekine lancar. Minimal gampang leh golek utangan. Ora niroke mbuh ora tanggung jawab Bang. Kaya lagu iki lho ayo nyaut. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Ora ini bapake kok dilunggui. Ya bocah kurang ajar to. Dadi ini yang lama ngelunjak terunjangan ngono kuwi. Nek duduk di delman iki kan di depan to, Bu. Niki kok di muka, jajal. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Berarti mukanya ayah diduduki. Jan ora duwe tata krama. kadang anaknya dididik atine kotor, medit pisan. Ini lagu ini loh, balonku ada rupa-rupa, hijau kuning merah muda, meletus balon hatiku. Oh, balon meletus kok hati kacau toh. Tuku meneh piro regane balon. Akhirnya anaknya atimu, atine anakmu gampang kacau gara-gara balon meletus, atine kacau. Gagal panen, atine kacau. Dagang rugi, atine kacau. Dicelathu bojo, atine kacau. Geger karo tangga didik, atine kacau. Sabit kalbi ala dinik, tetapkan hatiku kokoh teguh pada agamamu. Harusnya begitu. Lagi kok gampang kacau. Balonku tinggal, ku pegang mediteram. Oh, balonnya kok dipegang rata-rata untuk ngudulanan kancane itu gak ada semangat untuk berbagi, akhirnya anakmu medit. Ini wong ngamen gawa gitar wis sopan-sopan ngarepe omah lagi diunekke jreng prei. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Mbok beri kesempatan untuk unjuk kebolehan, masalah kayak permisi jreng prei. Akhirnya membalik cengkelak keluyur keluyur keluyur kaya maling kuyuan. Kok mentolo, ora usah guyu. Halo. Halo. Nek gak ngono diulangi menghayal, diulangi ngelamun. Lagu iki anak itu ajari yang realistis, yang rasional, sing logis masuk akal. Aja dadi tukang hayal, bintang kecil amat banyak, aku ingin mustahil. Sopo iso terbang dan menari, terbang dan menari bisa. Gatut kocoy lo raiso. Iku kan menghayal dong. Lah anakmu akhirnya dadi tukang lamun, tukang hayal. Uripe meng andaikan seandainya misalnya jikalau seumpama kon nglakoni dhewe raiso. Wong menghayal, andaikan aku jadi Anwar Zahid. Wong ngene iki sing wedok ya akeh sing menghayal kok. Dan iya ya aku dadi bojone wong kuwi ngono. Wong sampean barokah, aku musibah. Ngapunten, ngapunten. Eh. Hoi. Kadang anak jecilik wis diulangi ngapusi, gedene yang tukang ngapus-apus ngono kuwi. Iki rata lho, anak sek bayi dipangku ibune nang dinyanyekke. Yuk bareng, po ame ame. Terus siang kalem. Ngapusi. Endi-endi bayi iki ya siang ya mimik susu, malam ya mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi, bapake kuwi. Bayi gerang. Malah ana lagu iki pelecehan. Matahari terbenam. Terus terdengar suaranya. Terus piye? Iki gak tepakin. Nggih. Matahari terbenam, hari mulai malam. Saman meneng, aku sing nyanyi rungokke. Aku tak sudoke, di mana penyimpangannya? Matahari terbenam, hari mulai malam. Malah dirasani suarane enak e ramjer. Gak enak ya, gak laris ya. Matahari terbenam, ghurubus syamsi, hari mulai malam. Iki wayahe maghrib. Harusnya yang terdengar suaranya azan. Lagi kok terdengar burung hantu. Wong azan dipadake burung hantu ya, kurang ajar kok. Yang terdengar suaranya wong azan. Suaranya merdu. Burung hantu kok suaranya merdu ini mulai kapan? Jenenge wae burung. Ngegirisi medeni lah kok suaranya merdu. Wong edan nih lo ngerti nek burung hantu ki medeni. Sing merdu suara azan, lha wonge kok dipadake burung hantu. Kathek azane ngene pisan kok. Kuwi azan model ngendi? Ambo sak jagat iki jenenge azan iki ya kawitane Allahu Akbar, Allahu Akbar. kaya adzan ning daerah kula Bojonegoro. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bojonegoro. Lha kok nek model Jakarta yo beda lagune tapi tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arabik Timur Tengah. Allahu Akbar mung beda lagune. Tapi apa enggak Allahu Akbar? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono, ambok kene ketane yo. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing azan kuwi, sing komat kuwi, sing imami kuwi, gek golek jamaah, golek penumpangi pujian. Melas. Subhanallah. Allahil Adzim. Ora usah guyu masjidmu yang ngono kuwi. Hei, ana tembang sing ketoke tembang dolanan tapi penuh filosofi. Kaya lagu kae. Dayoe teko, klosone bedah, jatahe mambu, pakakno asu. Asune mati, buang nyang kali. Kaline banjir, asune kentir. Ya meng mbok anggap tembang dolanan, tapi ternyata itu manajemen konflik. Manajemen konflik. Manajemen konflik piye? Likulli soalin jawabun. Setiap soal ada jawabannya. Setiap problem ada solusinya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Angger terusane ono. Terusane ono. Terusane ono. Orang irontek kok kuwi. Wis sak pira akeh masalah saya tetep okeh jalan keluare. Okeh jawabane. Sebanyak apapun kesulitan masih lebih banyak kemudahan kok. Satu masalah bisa seribu solusi. Mulane nek ayat Qur'ane fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Al usri kesulitan pakai makrifat, yusron kemudahan pakai nakirah. Artinya nek kesulitane satu khusus, kemudahane umum oke. Okay. Ya mbok paham mbok enggak pokoknya. Halo. Halo. Ngono kono sing ngelokke. Lagu apa kuwi? Kuno desa. Kuno piye? Desa piye? Wong saiki sing jarene modern-modern ya do tiru. Oh, KTP modern ya diarani KTP. Nggih tiru dayoe teko. Ampek perbankan sing modern ya banking. Tulisan modern mail, email, kartu tol lho jenenge tol. Lho ki nek diurut filosofine jajali sampean. Dayoe teko ana masalah to? Duwe problem to? Duwe dayo. Mbah ra dirungokno malah gatekno bakul kerupuk. Kuwi ya nyapa kowe melipir-melipirno kono. Dilanjut mboten niki? Dayoe teko, berarti duwe masalah, kedayoan, duwe tamu. Jawabane piye? Jalan keluare piye? Solusine piye? Apa yang harus dilakukan lek dayoe teko? Beberno kloso maksudnya piye? Ramuten sing apik, hormaten tamu kuwi. Dikongkon beberke kloso niki simbol sambutan sing apik, mulyake tamu. Mbok pikir ngene iki ora ana dalile. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sapa wong sing iman yang Allah, iman yang dino akhir, mulyake tamu. Sapa wae tamune dimulyake, walaupun tamune kuwi arep nagih utang. Malah tinggal ndelik. Woi. Diteruske mboten? Lah, tamu kuwi teko nggawa rahmat. Mulih dosa-dosane di ngapura. Mulane wong niku nek kathah tamune, kathah rahmate sing ditampi. Para kiai niku rata-rata ra kathah tamune. Kathah untuk rahmat, mula uripe penak, duit nyekel omah apik. Bojo okeh. Nyambut gaene ora rekoso. Ngerti kowe, tau ro ana kiai kok nyuluh kodhok golek bekecot ngono. Ning uripe kok penak, ya soalé nek gak namu ya ditamoni. Silaturahim mau nglancarke rezeki. Kaya ngeten iki, kula silaturahim ra padha karo silaturahim nanggone wong pira wae. Kula padha karo silaturahim nanggone wong semene okeh, tak silaturahimi tak doleni siji-siji. Mula ya pantes nek hasilnya okeh. Lho pokoke lek duwe dayoh, dayohe teko lek duwe tamu dikongkon mulyake. Nek wong Jawa kae piye? Gubuh, pekewuh, lungguh, suguh. Enggak kadang tamune dijiarke ae. Padahal nang balik ana lemari bupet gedhe banget. Mari kaca isine piring kosong, mangkok kosong, gelas kosong, cangkir kosong. Tamune rong jam mendelik gak disuguhi apa-apa. Woi. Nah, bareng dibeberne kloso lah kok klosone bedak. Masalah neh to iki. Solusine piye? Tambalen jadah. Artine saapi-api weleh mulyake tamu, leh nyambut tamu ki aja nganti klosone bedak. Duwilmu jadah yo nggo nambal. Tambalen artine kekurangan-kekurangan iki usahake disempurnake. Lah wong jadah kok nggo nambal kloso. Akhire jadahe mambu. Lah nek mambu aja pangan jadah mambu. Sing mambu-mambu iki ora pangananmu. Aja dipangan. Pangananmu sing halal, sing apik. Mula lek jadahe mambu pakakno asu. Soale sing mambu-mambu iki dudu pangananmu, ning panganane asu. Lah nek menungso diperintah kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Mangano sing halal-halal, sing apik-apik, sing bagus-bagus, wong ngamalmu sholih-sholih. Wong kuwi nek panganane halal, bagus, amale mesti sholeh. Zale awake ora reget, ora kotor, ora kokean dosa. Tapi lek panganane haram, pokean dosa, reget kotor, amale ra iso saleh. Ngapunten nggih. Woi. Wong niku nek mangane minat thayyibat, konsumsine halal sae, wak malune sholihah mesti amale saleh. Tapi nek amale ora thayyib, nek panganane ora thayyibat, amale ora iso kon saleh. Kakean dosa ki abot, awake sampeyan wae niku nek kotor, ngetimal ngono kae rasane ra abot arep nyapu-nyapu wegah, nggih mboten? Jajali aku nih sebaratus celing bersih pakai make up enteng ngarep ngopo-ngopo lah nenek dicang lakon ibadah kok abot itu tandanya kakean ya sama lihat rumah azan subuh nanti arep mangkat yang masjid enteng nopo abot berarti kakean alhamdulillah asune sadar. Ya aja kaget ngono kuwi mergo kakean dosa. Krungu tarhim teko masjidmu. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. mesti masjidmu tarhime enak soalnya radio. Orang ngira kok wong langsung radio. Assalamualaikum warahmatullahi. Enak radio. Sing adzan ya mau. Allah. Ayo sampean nek krungu ngono kuwi lho. Woi, kok endi wong endi iki jenenge nguren kene iki? Sing mangkat nang masjid karo sing kelon. Berarti kakean mergo panganane mambu. Aja dipangan, sing pangan kuwi sing halal thayyiban. Sing mambu aja pangan, soale sing mambu dudu pangananmu ning panganane. Mulane sing seneng mangan sing dudu hae ora halal kok dipangan. Kuwi mestine duwe negara, hae rakyat. Lah kok diuntal dibadok kae dudu menungso tapi mergo panganane mambu, mambu mulo akibate asune mati. Lho wong kuwi nek panganane sing mambu-mambu sing ora halal ngono kuwi, pikirane mati, akale mati, jiwane mati, atine mati. Angel lho nerangke ngene iki. Mulane larang. Larang aku ya ora melu nyumbang. Halo. Halo. Lokal karo internasional ya beda kok ya. Mergo jatahe mambu dipangan asu, asune mati. Wong niku nek panganane mambu-mambu sing ora halal, pikirane mati, akale mati, jiwane mati, atine mati. Lho nek wis mati, asu mati ngono kuwi masalah. Asune mati masalah, ojo keloni. Asu mati kok mbok keloni. Ambune wae basin kok. Terus diapake? Buang nyang kali. Artine wong sing akale mati, pikirane mati, jiwane mati, atine mati, ojo kancani, ojo kumpuli. Kowe engko ketularan katut mati akalmu, jiwamu, pikiranmu, atimu. Mula wong kang soleh kumpulono, nek ngene iki kamplengono. Lho iki filosofi lho iki. Asu. Asu kuwi nek mati. Buang nyang kali. Buangen. Kumpulanmu sing uteke mati, atine mati, sing urip mek cangkeme tok bengok-bengok ngene iki. Buang jauh-jauh dari kehidupanmu, buang jauh-jauh dari hatimu. Kowe engko ketularan. Lah kok ana masalah kaline banjir, akhire asune kentir. Nyapa kok kentir? Mergo asune mati. Wong nek pikirane mati, atine mati, gampang kentir, mudah terbawa arus. Nek urip gak ngira gampang katut. Ana kali ya, banyune milingetan. Iwak kuwi nek urip mesti mlaku ngulon. Krengkel krengkel krengkel krengkel krengkel melawan arus. Kuwi tandane iwak urip. Kali banyune milingetan. Lho kok iwak kentir katut ngetan, kuwi tandane batang iwake wis mati. Wong kuwi nek urip akale, urip atine gak gampang kentir, gak gampang katut, gak latah dadine. Tapi nek akale mati, atine mati, gampang kentir, mudah terbawa arus. Apalagi di zaman yang serba bebas kayak gini, gampang kena pengaruh. Ono kabar hoax dipercaya, disebarke, disebarke, disebarke, disebarke, dadi fitnah. Halo. Mbok paham mbok orang ini. Wong asuhe paham kok. Mosok sing wong kok ora paham. Mergo mati mulane gampang katut latah dadine. Arep lunga ngono ya nggih status OTW. Kuwi nek ngene-ngene iki lek nek sampean yo ganti aja OTW, BMW. Maksudnya bismillahi majreha wa mursaha. Ndonga. Ya wong Islam kok duwe ya. Ngene-ngene iki menang cangkeme tok. Ambo sekolah di kayak ujian karo gurune dikai pertanyaan dites dikai soal garapan ora ono sing bener. Kayak gurune sampai nesu. Kamu itu bagaimana? Masa soal segini banyak kok enggak ada yang bener. Kok salah semua? Amane pinter ngomong cangkeme. Jawab. Ya, maaf Pak, kan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia kan tempatnya salah. Wis bantah. Ngomong ngleboni angkatan laut yang ada syaratnya itu dia orang klebu protes kamu gak diterima, oh, kenapa? Oh, kamu gak bisa berenang dia ini bantah setahu saya pak, kalau angkatan laut harus bisa berenang setahu saya, yang diterima di angkatan udara itu kan yang gak bisa terbang pak. Tapi nyapa kok diterima, ayo ngleboni polisi orang keterima soalnya untungnya gripes, langsung bogang dia bantah. Pak, nek perangnya orang nganggo untu tuh pak, wong terperang yo tembak-tembakan orang cokot-cokotan. Lah kula sama narap dadi wong bener, kuwi ora kok ora gampang. Mulane digawe aturan. Tujuane ben mulya, kan iki ngene ya. Iki ana kabar ya beritane A1. Kula langsung ngangsal bocoran kabar niki langsung saking Gusti Allah. Melalui WA. WA ki wawasan Al-Qur'an, weh. Wong nguren tandan kene iki. Iki arep dimulyakke kabeh. Amin. Arep dilebokke swarga kabeh. Amin. Sing gelem. Lho ana sing mau? Ana pojokan panggung ngisor kene. Syarate syaratnya kon dadi wong sing takwa. Diperintah ngene lakoni, dilarang ngene tinggalke. Nyapa to kok kate nganggo dilarang ra entuk ngene, ra entuk ngene, ra entuk ngene. Jare Gusti Allah ki sayang nang menungso. Tapi kok ana sing dilarang gak entuk ngene, gak entuk ngene. Semua larangan Allah itu hakikate napa tujuane? Demi kebaikan manusia, demi keselamatan dan kebahagiaan manusia. Cuma kadang-kadang menungsane sing ora ngerti. Kaya nika. Gusti Allah ngelarang Nabi Adam kali Ibu Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah. Adam Hawa nyangka swarga kene apa wae entuk mbok nikmati, kejaba siji, wit iki aja pareki. Apa karena pohon itu pohon yang paling bagus di surga sehingga Nabi Adam enggak boleh mendekat agar Nabi Adam tidak boleh merasakan, tidak bisa merasakan yang paling bagus? Enggak. Ya karena memang itu yang dilarang Allah dan itu untuk kebaikan Nabi Adam dan Ibu Hawa, untuk keselamatan dan kemuliaan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tapi jenenge iblis asune wis mati kok. Iblis iki panggah gak trimo. Digudho Nabi Adam. Ya Adam. Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hei Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon keabadian dan kekuasaan yang membuat kamu kekal selamanya di surga? Ngono. Iblis kuwi pancene wis kadung sumpah. Ya gara-gara Nabi Adam manut ngono kuwi akhire kan ditegur karo Gusti Allah. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumasyajarah. Adam Hawa, bukankah aku telah melarang kalian untuk mendekati pohon itu? Iki yo gara-gara wong wedok neh. Nabi Adam asline kekeh asline wis gak gelem. Gak gelem wisan dirayu karo ibu Hawa kene, Mas. Aku pengen. Pengen apa? Kuwi aja dek, kuwi larangane Allah. Pengen aja liyane ae. Mama kok aku pengen kowe. Ojo, ojo, kuwi larangane Allah. Aku pengen kok latih lo latih. Ojo, sithik lo sithik. Ojo. Wong edan ne pengen ning ora oleh kan biasane ngancam to. Saman seneng aku apa ora? Nek ra seneng karo wani nang ngomong. Wong lanang kena ngono leso. Eh mbok dek, mbok. Akhire dijukukno. Iku awake njukuk iki. Nyane wong wedok ya ora ndak serakah. Njukuk wae dipangan, njukuk sing gedhe-gedhe loro. Nabi Adam yang mutik sitok tok cilik langsung ditegur sama Allah kaget sing didahar karo Nabi Adam nyanggruk lagi tekan gulu akhirnya dadi kala menjing mulane angger wong lanangi gulune mesti ana mentole cilik wong biyen sing didahar Nabi Adam cilik lah ibu Hawa kuwi lek dahar wis kliwat teko gulu urung sampe tekan weteng mandek nang dodo. Lah sing dipangan loro ge gedhe-gedhe akhire dadi kiwa tengen ngene. Yo setan gak putus asa. Malah rungokne to. Setan iki terus sekadung sumpah. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum shiratal mustaqim. Lho, setan iso bahasa Arab. Ya Allah. Walaupun manusia itu bengak-bengok ihdinas shiratal mustaqim minta ditunjukkan jalan yang lurus, aku tidak akan berhenti dan aku akan terus-menerus menyesatkan manusia itu. Carane piye? Tsumma la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi manusia itu dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, tak kepung. Jadi setan ini sampai ngono lek nggodha manungsa, diserang dari berbagai arah, berbagai penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, dikepung manusia. Tapi lek manungsane cerdas, sik roh rahasiane. Yang disebut setan depan, belakang, kanan, kiri, ada yang tidak disebut atas dan bawah. Artinya sepanjang manusia itu masih mau nyambung ke atas melalui zikir kepada Allah dan menyosop ke bawah menjungkel sujud sholat selamat aman dari serangan setan. Wongi janji saya gelem zikir saya gelem sholat aman teko setan. Mulane leh zikir terus nggih. Leh salat dijangkepi nggih. Wis nek iso ya salat fardu lengkap plus salat sunah. Latihan tahajud, hajat, witir, duha, awabin, rawatib, qobliyah, ba'diyah ngono, aja kaya ngene-ngene iki. Nek salat fardu 5 sik dinyam. Sing dilakoni mek loro, subuh, dhuwur, asar gak. Mek isya karo maghrib. Iki jenenge wong Islam sing merke mek saghrib. Sholatnya mek isya karo maghrib. Kadang harusnya sehari 5 kali didadekke 5 hari sekali. Ropelan to usul liver to subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Men takbir langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Mbanyane cah goclok. Wangi janji jek gelem zikir, jek gelem nindakke salat, selamat teko setan. Lho setan leh nyerang menungso dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Endingnya apa? Goalnya apa? Tujuan utamanya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Untuk mencabut rasa syukur dari manusia. Ngono to ya, ya Tan ya. Lho setane ngaku. Dari karepe setan ini supaya menungso ilang rasa syukure. Tujuannya ngono.

tonggo tuku sepeda motor lebok ke hati beleng panas hati ini wong kecos kenal pot tonggo tuku mobil ngono ku yuk masya Allah pencap gitu pak mobilnya ditumpai simpangan ditekoi disopo monggo mbak ya padune pamer wi pamer setan nak pamer di mobil pamer nah sing di mobil kan nyorak krungu akhirnya dikandani koncone sampean wingi ketemu wong nyapa ngono ya iya nyapa mau sampean dilok-loke nah salahku apa nah dia padani pamer sampean diarani pamer soalnya nyapa mulane soalnya ketemu wong kuwi ra usah nyapa wong kuwi ra kenean akhirnya numpak mobilnya petuk ora nyapa ya dilokke sombonge lagi di mobil orang gelem nyapa tonggo sombonge nanti semua nungguin orang nek kena penyakit hati penyakit jiwa dulunya sama suami gak ada masalah tapi karena tetangga bangun rumah beli mobil wah sing lanang diunek-unek ke mas tidak ada yang ngarep omah omahnya tingkat loro mobilnya anyar sampean yang mau yakmini rano perubahan aku nyawang sama ini kok melenek orang lanang kok keple rai sopo-opo lalu sing bangun omah tanggane sing remek bojone kemana mau hidup kene kita lambinnya suka sing lecek makanya aku syukur alhamdulillah orang dadi bojone wong muren ngomong itu orang kene ya nyonyor paling aku halo ya Allah urip niku paling penak lek disyukuri sing kona'ah jari wong Jawa nrimo eng pandu masya Allah nikmat rumah kita walaupun rumah sederhana nek disyukuri ya Allah tentrem walaupun mangan sederhana meng sego karo sambel kecap plus sate ya Allah ayam yo sekali-kali tuh yo sekali-sekali korban oleh daging korban dum-duman terus disate tinggung ngempal ya Allah ayam tapi lek gak disyukuri semua jadi jelek kalau disyukuri semua jadi indah omah liku nek disyukuri alhamdulillah wis iso duwe omah ya Allah penake ngono tapi nek gak disyukuri ya bener duwe omah ning urung keramikan lapon ya urung iso gawe apapun kalau disyukuri jadi indah bojomu yang mbok syukuri indah bu orang ngandel ke bojomu turu senteren apa nih kabeh diurut kan duur mengisor neng syukuri alhamdulillah ya Allah aku kok duwe ingon-ingon goyong ini mbok ngene dapurane iki ya sing ngramut aku. Polahe ra karuan go ngingoni aku ngragati aku ya Allah. Ya, Pak, biyen gagahmu kaya ngono. Saiki kok rupamu kok kaya ula dumung ini. Bu. Ten Jepang. Sapa ngomong adoh men. Pernah diadakan penelitian. Air ya air. Niku di uneni sing apik-apik. Diomongi dengan kata-kata yang indah, diomongi sing apik-apik. Akhirnya diteliti nganggo mikroskop. Iku molekul-molekulnya yang sok tertata rapi, tersusun indah. Banyu tersusun indah. Akhirnya orang-orang anak ngombe aku terus banyuwi ganti dipisu-pisui nek urusan misui sing pinter blokono kuwi diomongi sing elek-elek dipisui lho molekul-molekulnya malah semerawut karo-karuan nah manusia ini kan 80% terdiri dari unsur air iya Jadi misalnya cahku ya sing lemu dhewe kuwi. Umpama kok bobote kuwi 50 kilo. Ya 100 lah, 100 umpama. 100 kilo. Itu yang 80% adalah air. Jadi ndekne kok umpama dipeme nganti garing kemringking, kuwi bobote karek 20 kilo. Kan yang 80% itu air. Menungsoi. Mulane lek katik gak oleh banyu, mati. Halo. Nek banyu diomongi apik tersusun rapi, molekulnya indah. Diomongi elek tersusun jelek semrawut. Menungso yo ngono, sampean nerangan to. Anak sampean ya coba sampean lem, sampean ngomongi sing apik. Anak ibu pinter, ngajine sregep, sekolah pinter, nek karo ibu yo manut, engko lak wajahnya berbunga-bunga, berseri-seri. Indah. Njajal, anakmu nang ilok-ilokne seneni amuken, engko lak raine teng peletot. Dadine yo ngene-ngene iki. Makanya kalau nyawang meriku, kalau nyawang meriki beda sehingga ini kan tak omongnya api-api, indah-indah baru kita tak loke ini, Masya Allah. Halo? Lu cek cuwi piye wis sak jam setengah. Bu, bu, disyukuri lebih-lebih nikmat kemerdekaan. Sama ini rame lu ngopo-ngopo kok mengkari ngisi dengan cara menjadi anak bangsa yang baik, yang bermanfaat. Rungokno to? Sama dadi apa wae wilak dudu cita-cita, dudu target, dudu tujuan, itu hanya sarana. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi ustadz, mau jadi apapun, mau jadi dokter, bidan, itu hanya profesi, itu bukan cita-cita, bukan tujuan, itu hanya wasilah. Tujuannya apa? Satu saja, dadi wong sing manfaat. Mbah umek mulih nang mulya iku sangga wae. Kancine mbok gawa ngono kok, kancine mbok gawa ngono kok. Kok bingung. Ngarep dikunci ya nyongkel ngguritan. Biasane mbrosok kok ngguri ngono kok. Halo. Halo. Dadi wong sing manfaat. Wis jam 12 mbonan. Kowe ora melu berjuang musuh penjajah kok, berjuangmu saiki beda. Bapak Ibu nun sewu. Ngono kadang ini dikongkong nyanyi lagu Indonesia Raya ini orang iso orang gelem, ada yang orang apal masa gua apal ke yang mau loh, ngono kuwi. Kongkong hormat, ngono bendera merah putih ini orang gelem itu dibelani dengan toh nyawa pertumpahan darah ini gua arani musyrik, gua arani kafir kocelok gitu. Menghormat kok iso kafir, nek nyembah ora entuk, nek menghormati ora apa-apa. Kowe menghormati wong tua, menghormati guru, entuk ora? Angsal mboten? Angsal. Sing mboten angsal kuwi nek nyembah guru iki mboten angsal. Kowe menghormat bendera merah putih, ya oleh wong trimo menghormati ngene. Sing ora oleh kuwi nek nyembah bendera kuwi ora oleh. Kata-kata menghormat karo nyembah ora iso bedake to, blok-blok. Mboh. Lah ngisi kemerdekaan niki carane disyukuri. Leh syukur piye? Tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah itu untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan ridhanipun Gusti Allah. Ini sampean ibu urusane anak, yo anak dididik di kula wonten sing sae. Wong tuwa ndek tugas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya mau muni Allah kaya wong sambat kakean utang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, istrimu, anak-anakmu dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia. Gak gelem diarani manusia dan batu-batu. Di sana ada malaikat-malaikat yang ghiladun, gilani, syidadun, kereng-kereng, keras-keras, kasar-kasar. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah mendurhakai apapun yang diperintahkan Allah, dilaksanakan. Tugas kita sebagai orang tua itu menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari azab neraka. Ketika ayat ini turun ada sahabat yang nangis gak karu-karuan, nangis. Ditangleti kali Kanjeng Nabi, nyapa awakmu kok nangis? Kanjeng Nabi, ayat ini sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat. Saya diperintah untuk menjaga diri saya dan keluarga saya dari api neraka. Saya menjaga diri saya sendiri saja berat. Saya saja belum ada jaminan bebas dari neraka. Kulo mawon durung karuan selamat teko neraka kok kene nyelametke bojo kulo, kene nyelametke keluarga kulo, anak-anak kulo. Kulo mawon dereng karuan leh mlebu swarga kok. Wong kula njogo awak kula dhewe mawon kangelan apa maneh njogo anak-anak kula bojo kula. Kula njogo mripat kula mawon niku kangelan. Ana wong ayu ya arep ndiluk ya angele ra karuan. Apa maneh kaya ngono kuwi, motone senengane ngincenge wong adus ngono. Kula niki badhe njogo kuping kula niku nggih angel, njogo kuping kula dhewe mawon nangele ra karuan. Lek ana wong ngrasani ngoten niku, kula arep nyingkreh ngono kuwi angele ra karuan, padahal sing ngrasani wis bisik-bisik lho. Ngono kuwi kula nggih malah nyedhak kok. Napa to? Napa to? Napa? Kula arep njogo cangkem kula dhewe niki mawon ki angel, arep ora ngrasani ki ora iso. No pengajian mawon nggih sik ngrasani. Ya kok sing dirasani wi tanggane mergo tekane telat apa mergo ngantuk apa mergo wayang ngaji urung donga kok wis mulai dhisik. Ora nanggung-nanggung kiyaine sing dirasani. Rasane aku ora ngerti ngono nek dirasani lagi munggah panggung sing ngrasani. Kok ora padha ya karo fotone. Ngerti aku. Ya ana sing ngomong, ya ora padha tenan kok, nanti TV kaya ketok ireng. Tapi ya ana sing ngene, tibake ganteng asline. Yes. Makasih. Kula njogo tangan kula piyambak mawon nangel, kok nyekel tasbih wer wer wer wer nang terus wiritan sumyati sumyati sumyati sulastri sulastri. Angel, nggih tangan kula niku kudu cengkeling kudu wis mbuh ra karo-karuan. Njogo sikil kula dhewe mawon nggih angel. Lha niku kok dikongkon njogo keluarga kula, dikongkon njogo anak kula terus pripun ngeten iki? Kanjeng Nabi senyum. Wis. Fadzakir innama anta mudzakir. Wis pokoke elengke keluargamu, tugasmu ing elengke. Ngono. Nek kaya kula ngeten iki tugas kula kan ngelingke, nyampeke, mboten mahamke. Paham apa gak paham urusanmu. Mergo ana sing pinter, ana sing goblok. Dadi ngene iki ana sing paham, ana sing ora mudeng. Nah, tugas kula mboten mahamke jenengan, tugas kula mung nyampeke. Halo. Jadi orang tua yang sukses itu orang tua yang mampu menyelamatkan keluarganya, terutama sekali istri dan anak-anaknya. Halo. Dari azab neraka. Itu orang tua sukses. Kayak Nabi Yakub alaihi salam menjelang kematian. Wa in hadra yaqub al mautu il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub badhe sedo niku putra-putrine klumpuk ke anak-anakku, sok nek bapak wis gak ono, wis wafat, apa sing mbok sembah? Agamamu piye, ibadahmu piye, akhlakmu piye? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak ampun kuwatir kula sak kadang sedaya putra-putri panjenengan sampun sarujuk sepakat nyembah pangeran panjenengan,